السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، بشكر kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah yang kembali mempertemukan kita di majlis-majlis yang mana kita berharap Allah menurunkan di majlis ini sakinah, mengelilingi kita dengan malaikat-malaikatnya, menurunkan rahmatnya dan membanggakan kita kepada malaikat-malaikatnya. Karena tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Waghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Fahafathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wadzakarahumullahu fiman inda, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di makhluk yang ada di sisinya. Itulah keutamaan majlis ta'lim, di antara keutamaan majlis ta'lim yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, kita berbicara insyaallah taala sembari mengingatkan diri, memotivasi diri, tawasi bil haq, tentang mulia dan pentingnya waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wal asr, demi masa. Masa itu adalah waktu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr ayat yang pertama ini bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa. Masa adalah pergantian waktu. Detik berubah menjadi menit, menit berganti dengan jam, jam berubah menjadi hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. Setidaknya ada dua poin ilmiah mendasar di dalam satu ayat ini. Pertama, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah sah baginya bersumpah dengan menggunakan dan menyebut makhluk. Sementara makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Allah namanya atau kalimat yang maksudnya adalah Allah. Wal asri, demi masa. Masa adalah waktu, waktu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mempergulirkan waktu di tengah makhluknya sesuai dengan kadar makhluk tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan kepada setiap makhluk pun sesuai dengan waktu hidupnya. Kita tahu makhluk, waktu adalah makhluk. Allah bersumpah dengan waktu, berarti Allah bersumpah dengan memakai makhluk. Dan bukan hanya ini, di dalam banyak ayat kita bertemu dan menemukan dan mendengarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman dengan bersumpah menggunakan makhluk. Wasyamsi, demi matahari. Wallayli, demi malam. Walqamari, demi bulan. Wannahari, demi siang. Walardi, demi bumi, dan begitu seterusnya. Matahari, bulan, siang, malam, bumi adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan bahwa Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan tidak perlu ditanya, kenapa Allah bersumpah pakai makhluknya? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Tidak perlu ditanya Allah kenapa dia berbuat, namun makhluk yang akan ditanya kenapa mereka berbuat. Sementara makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrat." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah. Demi Allah, wallahi, demi Rabbnya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, siapa? Allah. Kata Rasulullah, demi yang nyawaku ada di tangannya. Siapa dia? Allah. Demi penguasa langit dan bumi, demi yang menurunkan hujan, kalau maksudnya adalah Allah, maka itu sah dalam bersumpah. Tapi haram makhluk bersumpah dengan makhluk. Di beberapa untaian kalimat kaum muslimin kita mendengarkan mereka mengucapkan demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Kalimat ini setengah benar, setengah salah. Demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya salah. Karena demi Allah adalah sahih, bersumpah memakai nama Allah. Demi Rasulullah tidak benar, karena Rasulullah adalah makhluk dan tidak boleh bersumpah dengan memakai makhluk. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh bersumpah dengan namanya, apalagi demi kiai kita yang telah terkubur, maka akan tidak lebih boleh lagi. Akan tidak boleh berlipat, ya, demi nyawa orang tua kita saya bersumpah. Apalagi kemudian pakai nama setan, demi Nyi Roro Kidul dan seterusnya, tidak boleh. Haram makhluk bersumpah dengan makhluk. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la in ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairihi sadiqa. Seandainya aku diberikan dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih memilih bersumpah dengan nama Allah namun aku berbohong dalam sumpahku, dibanding aku bersumpah dengan selain Allah namun aku jujur dalam sumpahku. Karena yang pertama maksiat, yang kedua syirik. Tentu syirik lebih berbahaya daripada maksiat. Ini kalimat diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La in ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairihi sadiqa. Andai aku berdusta dengan nama Allah, memakai nama Allah, aku bersumpah namun aku berdusta dalam sumpahku, itu lebih kucintai dibanding aku bersumpah dengan nama selain Allah namun aku jujur dalam sumpahku tersebut. Karena yang pertama maksiat dan yang kedua adalah syirik. Walaupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak akan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, karena bersumpah dengan nama Allah dengan keadaan berdusta disebut dengan yaminul ghamus. Yamin al-ghamus, sumpah yang membenamkan. Apa maksud membenamkan? Membenamkan orang yang bersumpah dengan nama Allah berdusta ke dalam neraka jahanam iyadzubillah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada malam berbahagia ini adalah poin ilmiah dari ayat wal asri, adalah Allah tidak akan bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan mulianya makhluk yang Allah bersumpah memakai makhluk tersebut. Wasyamsi, demi matahari, menunjukkan mulianya matahari, alangkah pentingnya dia. Wal qamari, demikian juga dengan bulan. Wal laili, demikian juga dengan malam. Wan nahari, wal ardi. Maka tidak akan kita temukan Allah di dalam Al-Quran bersumpah pakai makhluk-makhluk yang menurut mata kita remeh. Demi nyamuk, itu gak ada. Walaupun berkumpul manusia di permukaan bumi semuanya untuk menciptakan seekor nyamuk, gak bakalan bisa. Tapi Allah tidak bersumpah pakai nyamuk. Karena ada makhluk-makhluk lain yang jauh lebih mulia. Walaupun nyamuk tidak dipakai, namun Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk. Inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak akan malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Karena seluruh manusia tak akan bisa membuat seekor nyamuk pun. Walau berkumpul manusia dengan seluruh sains dan teknologinya, tidak akan mampu merumuskan sebuah makhluk seperti nyamuk. Atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Sedikit kita melenting, mudah-mudahan bermanfaat. Terkadang manusia zaman sekarang terlalu tertutup matanya dan terlalu terbuai dia oleh sains dan teknologi. Sampai-sampai ada yang berkata, apa yang tidak bisa dibuat orang sekarang? Semua dibuat orang. Dengan kemampuan ilmu sains dan teknologi mereka, semua dibuat manusia. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini dan yang semisalnya adalah bukti bahwa manusia terlalu terbuai oleh mimpi sains dan teknologi. Sehingga lupa bahwa sebenarnya mereka tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Walau dengan kecanggihan ilmu sains dan teknologinya yang telah mereka kuasai sekarang. Kalau bertemu kelak orang seperti itu, pergi keluar sebentar, ambil satu lembar daun pucuk ubi. Tahu pucuk ubi? Daun singkong. Ya, daun singkong. Ambil satu lembar pucuk ubi, kasihkan ke dia, serahkan ke dia, katakan kepadanya, tunjukkan kepada aku siapa yang bisa membuat yang seperti ini. Sains teknologi mana yang bisa membuat selembar pucuk ubi, selembar daun singkong dimakan oleh manusia jadi vitamin, bermanfaat untuk tubuh kesehatan, menjadi daging, dimakan oleh kambing menjadi daging kambing, menjadi susu kambing, dimakan oleh sapi menjadi daging sapi, susu sapi, dimakan oleh ayam menjadi daging ayam, dimakan balita menjadi sehat balitanya, makan orang tua menjadi sehat orang tuanya. Siapa yang bisa menciptakan seperti daun singkong itu? Teknologi mana? Tidak ada. Manusia tetap dalam lemah walau mencapai puncak ilmu menurut mereka. Oleh karena itu tidak perlu kita terlalu bangga dengan sains teknologi manusia sekarang. Karena sehebat apapun sains dan teknologi manusia, tetap saja dalam takaran kalian tidak tahu apa-apa. Menurut takaran Allah Tabaraka wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Satu, yang kedua, sains dan teknologi kita sekarang akan diketawakan oleh sains dan teknologi anak kita 50 tahun yang akan datang. Betul atau salah? Sekarang kita bangga-banggakan sains teknologi kita. Kita idolakan sampai lupa sama Allah. Padahal sains teknologi kita sekarang akan dicemooh oleh sains teknologi anak cucu kita 50 tahun yang akan datang. Ketika 50 tahun yang akan datang, datang masa mutakhir 50 tahun yang akan datang biiznillah. Ya, karena dunia masih akan belum kiamat 2012 insyaallah. Ciri-cirinya belum pada datang. Orang beriman masih mengucapkan la ilaha illallah. Dari mana datangnya kiamat 2012? Sains dan teknologi 50 tahun yang akan datang akan mencibirkan sains teknologi kita sekarang. Anak-anak kita akan bilang, apa itu kakek saya kolot. Sebagaimana kita mencibirkan sains dan teknologi 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, kalau ada orang muda pakai sepeda ontel itu, sepeda unta, wah itu udah luar biasa ya. Sudah idola kampung, orang kaya luar biasa. Sekarang malu pakai sepeda itu keluar. Allah kalau bersumpah dengan makhluknya menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut, matahari, bulan, malam, siang, bumi. Di sini Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu. Disebabkan Allah bersumpah dengan waktu, dengan memakai kata waktu, itu menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah adalah Rabb yang memuliakan waktu, dan tentu Allah juga mau daripada hamba-hambanya ikut memuliakan waktu. Dan itu syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita umatnya dalam hadisnya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam di akhirat sampai dia ditanya tentang empat masalah. Salah satu di antaranya, wa 'an 'umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan umurnya itu? Umur kita itu apa? Rentetan waktu. Betul tidak? Umur kita adalah rentetan waktu, pergantian dari detik ke detik. Ya Abdallah, innama antal ayyamu. Fa in zahaba ba'duhu zahaba ba'duk. Kata para hukama, hai manusia, kalian itu hanyalah kumpulan hari. Kalian itu hanya kumpulan hari. Kalau beberapa hari sudah lewat, habis sudah beberapa daripada dirimu. Betul. Umur kita adalah kumpulan waktu. Itu akan ditanya oleh Allah. Untuk apa kita gunakan umur kita? detik demi detik dari kehidupan kita, kita gunakan untuk apa? Dan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut jauh lebih mulia dari untaian kata yang dikenang orang sekarang dengan sebuah kata yang menurut mereka luar biasa. Time is money. Waktu adalah uang. Sehingga tiap waktu cari uang terus. Lupa sholat. Lebih mulia daripada itu. Kenapa? Karena setiap detik daripada umur kita yang kita gunakan dalam keadaan sengaja, waras, akan dipertanggungjawabkan. Detik demi detik, menit demi menit akan ditanyai oleh Allah. Menit ini kamu habiskan untuk apa? Detik ini kamu habiskan untuk apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghmunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang tertipu di dalamnya banyak manusia. Banyak manusia yang tertipu dalam dua nikmat ini. Roban, sehingga yang terjadi adalah kerugian. Diberikan nikmat, merugi. Apa dia? As-sihhatu wal faraghu. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu, lapang. Kelapangan waktu. Artinya, banyak orang yang diberikan nikmat sehat, banyak orang diberikan nikmat kelapangan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesehatan itu untuk kepentingannya dunia dan akhirat, tidak bisa menggunakan waktu yang lapang tersebut untuk kebaikannya dunia akhirat. Dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Realita walau tanpa survei menunjukkan alangkah banyaknya orang yang tidak pandai menggunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan dan menggunakan kelapangan waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-waqtu anfasu ma'unita bihifzihi fa'urahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah hal yang paling berharga. Andai kamu bisa memanfaatkannya, namun aku melihat kamu orang yang paling mudah menyia-nyiakannya. Aku melihat waktu itu satu hal yang paling mudah bagimu untuk hilang percuma. Ini tanpa survei bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Banyaknya manusia yang terhitung mereka adalah muslimin dan muslimat. Wallahi kalau mereka bukan muslimin dan muslimat, kita mungkin tidak peduli. Namun berhubung mereka saudara-saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, yang mungkin di antara mereka salat bersama kita berjamaah, puasa bersama kita di Ramadan, berhaji ke Baitullah bersama kita. Itu yang membuat kita kemudian terlalu peduli kepada mereka. Kasihan waktu mereka terbuang percuma untuk hal yang tidak bermanfaat sedikit pun. Berjam-jam habis di depan take me out. Ajang cari jodoh habis berjam-jam di situ. Dan korbannya bukan 10-20, 100-200 korban dari seluruh Indonesia, mencapai angka jutaan manusia yang menghanyutkan waktunya dalam acara-acara tersebut. Dan sekian lagi yang hanyut di acara selebritis. Sekian lagi yang hanyut di film-film terbaru di bioskop. Sekian lagi yang hanyut bercengkrama, bercerita, tertawa ria sambil ghibah dan namimah di majlis-majlis domino. Habis waktu terbuang percuma. Andai percuma dalam arti kata tidak dihitung dan dipertanggungjawabkan, itu saja sudah buruk, apatah lagi kalau harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya ingin tanya, seandainya di antara kita yang ada ini masih ada, saya berharap sudah tidak ada lagi, tapi seandainya masih ada, saya ingin bertanya, karena saya sudah capek berpikir gak ketemu. Mungkin kalau di antara kita masih ada yang melakukannya, dia tahu manfaatnya. Saya sudah capek berpikir tidak bertemu manfaatnya. Apa manfaat satu saja untuk dunia kita dalam acara menonton selebriti? Jangan bicara dosa lah. Kalau mah dosa mah orang awam pun tahu itu dosa. Orang awam tahu itu dosa. Tutup mata dulu tentang dosa dan akhirat. Kita tanya dulu, satu manfaat dunia. Satu aja. Saya sudah lelah berpikir. Saya tidak menemukan jawaban. Mencari satu manfaat, menghabiskan waktu. Belum gosok gigi, udah seleb. Pagi-pagi, belum sempat gosok gigi, seleb dulu, hampir dulu. Belum duha, sudah seleb lagi. Belum zuhur, seleb lagi. Menjelang asar, seleb lagi. Sore menemani santai, seleb lagi. Menjelang tidur, dinabobokan dengan seleb lagi. Habis dari pagi sampai malam. Saya berpikir, apa manfaat? Sampai sekarang belum ketemu satu manfaat. Dunia. Kalau bertanya, apa dosanya? Itu sudah sepakat itu. Sepakat kaum muslimin akan dosanya. Tutup mata kita dengan dosa dulu. Kita ingin bertanya manfaat dunianya apa. Apakah kalau nonton itu kemudian rumah tangga kita tambah harmonis? Apa dengan nonton itu kemudian rezeki kita bertambah? Atau apa sebenarnya? Namun kenapa jutaan manusia dari saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat hanyut di dalam hal yang tidak manfaat sedikit pun dunia mereka, dan ditambah lagi akan memberikan mudarat dalam akhirat mereka? Kalau toh pun bertemu, bagi saya satu manfaat, satu keuntungan, dan sebenarnya bukan keuntungan, saya anggaplah keuntungan, dianggap saja. Karena sudah capek mencari, tidak ketemu, dianggap ini adalah keuntungan. Saya rasa kalau satu-satunya keuntungan yang saya temukan, yang sebenarnya bukan juga keuntungan, adalah modal untuk bergaul. Kita mempunyai masyarakat muslimin yang kalau tahu berita selebriti teraktual, berarti dia orang yang betul-betul gaul. Saya katakan, makan tuh gaul sampai kenyang sekalian. Sampai suatu saat saya terkejut luar biasa, kaget, terperangah, sampai sekarang terbayang-bayang seolah-olah kejadiannya baru kemarin, padahal sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Mungkin lebih. Suatu hari saya masuk arah Umban Sari sana, arah Rumbai, rumah keluarga. Saya temukan ketika ngobrol-ngobrol ada acara itu, tahtik dan risik dan semacamnya, ditonton oleh anak-anak famili tersebut. Yang ketika itu bercerita tentang salah seorang di antara manusia-manusia seperti itu yang sedang berkisah tentang pernikahannya yang akan dilangsungkan dengan seorang calon suami barunya setelah dia berpisah dari suami pertamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika itu, anak daripada famili ini langsung komentar, ini calon suaminya sekarang ini, itulah sebenarnya cinta pertamanya. Inilah sebenarnya cinta pertamanya. Ketika SMU kelas 2. Subhanallah. Tahu sedikit itu bahwa orang ini cinta pertamanya si Anu. Di sini. Di situ. Mungkin nama sekolah-sekolahnya waktu SMU pun dia tahu mungkin. Di kelas berapa C gitu, dia mungkin tahu juga. Sedikit itu kah? Saya demi Allah tidak pernah. Kaum muslimin begitu detail mengerti biografi seorang seleb yang paham saja kita tentang biografinya tidak ada untungnya, apalagi untuk diikuti, apalagi untuk diteladani. Kalau sekarang ini saya buat peraturan sekarang ini, tidak ada yang boleh keluar dari masjid sampai menyebutkan seluruh nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira banyak yang tinggal atau banyak yang keluar? Yang ketawa-ketawa itu calon-calon tinggal semua itu. Saya tidak tanya biografinya, saya tanya namanya saja. Jangan, tidak boleh keluar dari masjid sampai menyebutkan nama seluruh ibu kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena istri Nabi Muhammad adalah ibu kaum muslimin dengan nas Al-Qur'anul Karim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya mereka kaum muslimin. Oleh karena itu haram menikahi istri Nabi setelah Rasulullah wafat, karena dia adalah terhitung ibu kaum muslimin. Kalau nama istri Nabi saya tidak menguasai, istri Abu Bakar siapa namanya? Hah? Ada yang tahu di sini nama istri Abu Bakar? Tuh, istri Abu Bakar enggak tahu. Istri Jamal Mirdad siapa? Lihat. Bagaikan langit dan bumi, penguasaan biografi, sejarah, sampai saya kaget terperangah. Sampai semikiankah detailnya disusupi manusia, kaum muslimin, saudara-saudari kita, kebahagiaannya adalah keluarga dan famili kita, anak dan keponakan kita. Biografi orang-orang yang tidak pantas untuk diketahui biografinya, sehingga lupa mereka tentang siapa sebenarnya manusia-manusia yang pantas untuk mereka baca sejarah hidupnya untuk diteladan dan diikuti. Alakul hal, pembicaraan kita adalah sayang kita kepada mereka yang tidak mampu dan tidak bisa, bahkan mungkin tidak mengerti akan pentingnya waktu di dalam agama Islam, akan pentingnya waktu di dalam syariat Allah dan Rasulnya. Saking pentingnya waktu itu, Allah bersumpah pakai waktu. Nabi Muhammad SAW suri taulah dan manusia terbaik, tidak pernah melewatkan sedikit pun waktunya tanpa ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia bergeraknya untuk ibadah, kalau istirahatnya untuk melaksanakan ibadah setelahnya. Itu dia. Rasul kita tercinta salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan kalau kemudian beliau sholat beribadah kepada Allah, enggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu saat nginap di rumah Rasul, ingin sholat bersama Rasul, sholat tahajud. Begitu Rasulullah bangun, sholat tahajud diiringi di belakang. Allahu Akbar. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Umar, mungkin 100 ayat ruku. Ternyata 100 ayat lewat. Kata Abdullah bin Umar dalam hati, mungkin dibagi dua. Itu sekitar 150-160 ruku. Ternyata lewat. Mendekati akhir, Abdullah bin Umar berprasangka di dalam hati, mungkin setelah Al-Baqarah ruku. Ternyata nyambung An-Nisa. Terus An-Nisa sampai penghujung An-Nisa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa mungkin setelah An-Nisa ini ruku. Ternyata setelah kota An-Nisa nyambung Ali Imran. Bukan wal asri nyambung al-hakumut takasur, nyambung inna atainakal kautsar, bukan itu. Al-Baqarah nyambung An-Nisa, nyambung Ali Imran. Tiga surat-surat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim dalam satu rakaat. Setelah Ali Imran baru kemudian Rasulullah ruku. Sampai kata Abdullah bin Umar, ketika itu aku berniat sesuatu yang buruk. Bertanya muridnya, apa yang kau niatkan pada waktu itu? Terniat, terbesit hati untuk melakukan yang buruk. Apa itu yang kamu niatkan? Aku duduk, gak jadi sholat, biarkan Rasulullah sholat sendiri. Gak kuat. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah itu sempat bengkak kakinya karena lama berdiri. Orang kalau lama berdiri, terlalu lama berdiri, kemudian perjalanan darahnya tidak terlalu normal, akan menimbulkan bengkak di kaki. Di zaman kita sekarang kalau ada orang bengkak kaki itu asam urat. Bukan terlalu lama sholat, asam urat. Belum ada kita ketemu orang yang bengkak kakinya itu karena terlalu lama baca ayat Al-Quran. Belum ketemu sampai sekarang. Sampai-sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, untuk apa lagi ibadah yang luar biasa ini? Bukankah engkau orang yang telah diampunkan dosanya terdahulu dan yang akan datang? Yang terdahulu sudah diampunkan, jamin ampunan. Yang akan datang pun ada jaminan ampunan. Untuk apa lagi ibadah seperti ini? Jawaban Rasulullah SAW luar biasa. Tidak pantaskah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau iman saya dan kita mungkin, wallahu alam, tapi saya pasti, kalau dapat jaminan ampunan dosa terdahulu dan yang akan datang, dapat jaminan masuk surga, bubar majelis ini, selesai sudah. Kita ke majelis ini ingin mencari surga Allah, mencari ridho Allah. Kalau sudah dapat jaminan, belum tentu dia mau hadir majelis salib, belum tentu. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Hurairah, Ammar bin Yasir. Mereka manusia-manusia yang hidup di zamannya, berjalan di permukaan bumi, telah dapat jaminan masuk surga dari lisan Rasulullah SAW, dan itu tidak melunturkan semangat mereka beribadah. Oleh karena itu, Allah jamin mereka masuk surga semasa hidupnya, karena Allah tahu itu tidak akan mengurangi semangat mereka beribadah. Dan Umar mengkhawatirkan semangat beribadah sebagian sahabat luntur kalau mereka mendapat jaminan masuk surga. Itu ceritanya ada ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapat kabar gembira dari Rasulullah. Pergi kamu dengan sendal saya ini, kabarkan siapapun yang engkau temui dari kaum muslimin, sampaikan kepadanya bahwa Rasulullah baik-baik saja, dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia pasti akan masuk surga. Wah, begitu. Abu Hurairah langsung ngambil sendal, langsung dengan gembira ria. Gembira, kita harus gembira dengan ada kabar gembira untuk kaum muslimin. Dan kita harus bersedih ketika ada kabar duka dari kaum muslimin. Dengan gembira rianya Abu Hurairah pergi. Yang pertama kali bertemu Umar bin Khattab. Bagaimana Rasulullah, wahai Abu Hurairah? Karena para sahabat kehilangan Rasul. Nah, Rasulullah baik-baik saja, ada di dalam bangunan ini, di dalam, dan Anda dijamin masuk surga. Loh, dari mana? Kira-kira begini. Tidak bisa, kata Rasulullah ketika menyerahkan sendal ini. Siapapun yang ketemu, kamu temui di balik tembok ini, sampaikan kepadanya kabar gembira dia masuk surga. dan saya akan pergi menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Kata Umar bin Khattab, jangan wahai Abu Hurairah, jangan. Jangan. Ini kabar dari Rasulullah, Rasulullah yang menyuruh. Jangan, kata Umar. Tidak, saya harus tak pergi. Ditinju oleh Umar. Buh, perut Abu Hurairah. Balik ke Rasulullah. Jangan pergi. Dengan terpaksa Abu Hurairah kembali bersama Umar. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengadu. Ayah Rasul, begini, begini, begini, begini. Kata Rasulullah kepada Umar. Ada apa Umar? Kenapa engkau lakukan itu? Kata Umar radhiyallahu anhu. Biarkan mereka beramal, wahai Rasulullah. Jangan biarkan mereka bersandar kepada berita gembira ini. Tidak yastakilu. Takut nanti mereka bersandar kepada berita gembira ini, lalu meninggalkan amal. Berarti Umar mencemaskan sebagian iman para sahabat. Apalagi kita. Gitu. Akhirnya pendapat Umar dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa yang dilakukan oleh Umar telah dibenarkan oleh Rasulullah, Umar menyediakan perutnya kembali untuk ditinju dan dikisah oleh Abu Hurairah. Sudah saatnya engkau membalas, wahai Abu Hurairah. Tapi Allah tidak mau. Jadi kualitas iman. Inilah Rasulullah beribadah luar biasa. Walaupun sudah diampunkan dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang, telah ada jaminan ampunan dosa. Tapi tetap memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk beribadah, bahkan semaksimal mungkin. Dan itu yang ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam biografi Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan sebuah kalimat yang menyentuh hati dan cambuk bagi kita, termasuk pembicara. Dalam biografi, salah satu biografi Abu Darda disebutkan, kana Abu Darda idza arada an yatalaha talaha birrami. Abu Darda kalau ingin berleha-leha, buang-buang waktu, gitulah, bersenang-senang, maka buang-buang waktunya, berleha-lehanya Abu Darda adalah dengan memanah. Ambil panah, melatih ketepatan, memanah. Itu pasti digunakan untuk apa? Berjihad. Fisabilillah. Karena jihad pada waktu itu belum memakai meriam. Masih memakai panah. Itu waktu berleha-lehanya Abu Darda. Di depan rumah saya, jarak 30 meter, itu waktu paling berharga bagi atlet panahan. Di rumah saya atlet panahan. Setiap hari megang panah terus. Waktu paling berharga mereka pegang anak panah. Padahal itu waktu yang paling terbuang dalam biografi Abu Darda. Berkata Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in. Muhammad bin Ajlan adalah seorang tabi'in, seorang ahli hadis. Hadis dari Abdullah, dari riwayat Abdullah bin Ajlan, diriwayatkan oleh seluruh kutubus sittah. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Semua meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para sahabat. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muhammad bin Ajlan, kalamu salafi arba'atun. Perkataan kaum salaf, salaf di sini kaum terdahulu. Kalau beliau mengatakan kaum salaf, kaum terdahulu maksudnya adalah para sahabat yang beliau temui, yang telah mendahului beliau. Perkataan kaum salaf itu, kata Muhammad bin Ajlan, hanya empat. Mungkin mereka ditemukan sedang membaca Al-Quran, kata yang keluar itu ketika mereka membaca Al-Quran, atau sedang berzikir, atau sedang ditanya tentang ilmu dan menjawabnya, atau berbicara sesuatu yang bermanfaat dalam urusan dunia mereka. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan rahimahullah adalah apa yang beliau temukan dalam kehidupan beliau bersama para sahabat. Bertemu sahabat-sahabat Rasulullah, banyak sahabat yang beliau temukan. Setiap sahabat itu mengeluarkan kata, diperhatikan apa jenis katanya, apa jenis katanya, seperti apa kata itu keluar, dalam hal apa kata itu keluar. Beliau kemudian menyimpulkan, seluruh sahabat yang saya temui, kalau ada kata yang keluar dari mereka, hanya 4 poin. Sedang membaca Al-Quran, atau sedang berzikir, atau sedang diskusi ilmiah, atau sedang mengucapkan kata yang bermanfaat dalam urusan dunia. Duduk, hadis. Itu yang saya temukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Al-Qur'an mengajarkan mereka kaum yang pandai memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma atau malah dimanfaatkan untuk hal yang akan mencelakakan diri kita dunia maupun akhirat. Detik demi detik hidup kita ini akan ditanyai oleh Allah. Semoga Allah memaafkan keteledoran kita dalam memanfaatkan waktu-waktu sebelum ini. Semoga Allah memberikan ke dalam hati kita bahwa waktu ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, yang wajib kita umat Islam untuk menghargainya. Sebagaimana Al-Quran menghargai waktu, Rasulullah SAW menghargai waktu, para sahabat radhiyallahu anhu menghargai waktu. Seharusnya kita, kalau memang ingin mengikuti Al-Quran, ingin mengikuti Sunnah, dan ingin mengikuti para sahabat, kita pun harusnya adalah orang yang pandai menjaga waktu kita agar tidak terbuang dalam hal yang sia-sia. Gunakan aktivitas kita dalam hal yang diridhoi oleh Allah agar berbuah pahala, dan gunakan istirahat kita adalah untuk penunjang ibadah setelahnya. Maka aktivitas kita adalah ibadah dan istirahat kita pun adalah ibadah. Dan istirahat kita pun adalah ibadah. Semoga apa yang bisa kita bicarakan bermanfaat, dan waktu yang ada setelah ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat kepada ibu yang saya cintai. Dan saya sangat berharap kalau pertanyaan itu disampaikan melalui lembaran kertas. Pertanyaan menarik sesuai dengan tema kita pada malam yang berbahagia ini. Bagaimana caranya kita menyikapi waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang kita jalani, dan waktu yang akan datang? Mohon nasihatnya Ustaz agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jazakallahu khairan. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, waktu dalam hidup kita terbagi tiga, yang mana pasti tidak akan ada yang keempat. Waktu kita di dunia ini hanya 3 poin, tidak ada yang keempatnya. Itu di dunia. Pertama, waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, waktu yang sedang ada di hadapan kita sekarang. Silakan cari yang keempat, saya pastikan tidak ditemukan. Hanya 3 waktu. Waktu-waktu kita hanya 3. Waktu yang telah berlalu, waktu yang akan datang, dan waktu kita hari ini, detik ini, yang sedang kita jalani ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, waktu Anda ada 3. Waktu yang telah berlalu, waktu yang akan datang, dan waktu yang sedang Anda hadapi. Untuk membenahi waktu yang lalu, gampang. Cukup dengan taubat yang serius. Selesai. Untuk berhadapan dengan waktu yang akan datang, gampang. Cukup dengan tekad yang bulat. Selesai. Namun masalahmu ada pada waktu yang sekarang. dan perjuanganmu ada pada waktumu saat ini. Akankah engkau gunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Sebuah nasihat ini adalah nasihat yang sangat mulia sekali, yang sepatutnya ada di sebuah lembaran-lembaran dari perak bertuliskan dengan tinta-tinta dari emas. Karena nasihat ini adalah nasihat yang sangat mulia sekali, yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Waktu kita yang lalu, yang masa lalu, itu membenahinya dengan taubat. Setiap kita pastilah orang yang pernah bergelumur dengan dosa. Pastilah kita pernah terjebak di dalam kesalahan. Pastilah ada lembaran-lembaran hitam dalam masa lalu kita. Semua itu jangan membuat kita sedih, berlarut-larut dalam kesedihan, tapi hiasi dengan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tengadahkan tangan ke langit, mohon ampunan kepada Allah, dan nyatakan bahwa kita menyesal, nyatakan bahwa tidak akan kita lakukan lagi untuk selama-lamanya, dan sekarang saya berlepas diri daripada itu. Selesai masa lalu kita, aman. Karena Allah akan menghapus dosa orang yang serius meminta ampunan kepadanya. Adapun masa yang akan datang, cukup dengan tekad, kata beliau. Cukup dengan tekad. Memperbaiki masa yang akan datang, cukup dengan tekad. Coba lihat, orang kalau sudah bertekad, dia akan membuat perhitungan menuju tekadnya tersebut. Orang yang belum punya sepeda motor, sedang bertekad, tahun depan harus punya sepeda motor. Apa yang dia lakukan? Bekerja keras untuk sampai kepada tekadnya tersebut. Tahun depan saya harus punya rumah sendiri. Tekadnya sudah bulat. Tahun depan saya sudah tidak boleh jadi kontraktor lagi, kemana-mana ngontrak. Harus punya rumah pribadi. Maka dia akan menapa hidupnya untuk mencapai tekadnya tersebut. Namun sayang seribu sayang, mayoritas tekad manusia mentok di dunia. Saya harus jadi dokter. Dunia apa? Belum nyebrang ke akhirat. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi arsitek ulung. Saya harus punya perusahaan 50. Dunia. Anak saya harus jadi dokter. Anaknya umurnya baru 5 hari, sudah dipegang. Kamu nanti nak harus ngambil S3 di Kanada. Oh. Tekad akan tetapi mentok di dunia. Coba bayangkan, alangkah indahnya kalau tekad kita seperti ini. Sekarang tahun 1431 Hijriah, awal 1431 atau awal 2010. Tekadkan akhir tahun 1431 atau akhir tahun 2010 sudah harus hafal juz amma. Kalau tekad itu sudah datang, tekad bulat dan kuat itu sudah nangkring di hati kita, kita akan menemukan hidup kita serius menata waktu, mencari kesempatan, mencari waktu yang bisa untuk menghafal, menyisihkan waktu-waktu penting kita untuk menghafal demi target dan tekad mulia tadi. Akhir tahun 1431 Hijriah sudah hafal juz amma. Antum kalau hafal juz amma sudah ngalahkan 40% para ustaz di Pekanbaru. Karena saya yakin sangat sedikit yang hafal 30 juz rentet gitu. Memang hafal wa duha, hafal sabbihu isma rabbikal a'la, hafal sedikit daripada wanaziat, abasa wa tawalla. Tapi hafal dari awal sampai akhir, tak satu huruf pun tidak dihafal, sulit mencari ustaz yang hafal 30 juz ini. Juz 30, maaf. Kalau 30 juz saya juga belum hafal. Saya akui belum hafal. juz 30 maksudnya, bukan 30 juz. Ya. Satu hari, satu bulan ini saya harus hafal satu hadis matan arba'in. Satu hadis saja dalam satu bulan ini. Harus hafal satu hadis. Tekad. Maka kalau tekad itu timbul, maka otomatis aksi akan timbul. Maka menata masa yang akan datang, cukup dengan tekad, kata Ibnu Qayyim. Kalau tekad sudah timbul, tertata masa yang akan datang untuk menuju tekad tersebut. Kalau kemudian satu bulan satu hadis Arba'in Nawawi, berarti ada 42 hadis dalam 42 bulan. Berarti berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun setengah, iya. 3 tahun setengah. Alhamdulillah taklim sudah 5 tahun, belum hafal Arba'in Nawawi. Belum ada tekad untuk menghafal Arba'in Nawawi. Pokok-pokok ilmu hadis, pokok-pokok syariat Islam ada di dalam kitab kecil tersebut, 42 hadis. Ya kalau kita hafal, kita paham maknanya, dan kita mengerti kaedah-kaedah yang ada di dalamnya, sudah merupakan lautan ilmu yang luar biasa. Jadi untuk membenahi masa yang akan datang, kata beliau, cukup dengan tekad, tertatalah masa yang akan datang itu. Namun problemanya adalah bagaimana Anda berhadapan dengan waktu Anda sekarang ini? Itu pertanyaan. Oleh karena itu, orang muslim itu disibukkan menata hari ini. Dia tidak akan disibukkan oleh masa lalunya, dan dia tidak akan disibukkan oleh masa datangnya, masa yang akan datangnya, tapi dia disibukkan menggunakan waktunya hari ini. Saat ini. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang untuk apa? Kalau kita sudah bisa menjawabnya dengan benar, dengan aksi yang benar, maka insya Allah selamat hidup kita sampai ke penghujung. Permasalahan yang sering timbul adalah kita lupa menanyakan sekarang saya sedang apa, untuk apa, mengapa, di atas ridho Allah atau tidak. Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, bagaimana Anda berhadapan dengan hari-harimu? Bagaimana sih kamu mengisi hari-harimu? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, imamnya tabi'i, aku melalui hari-hariku adalah dengan cara tidak kukeluarkan satu kata pun dari mulutku, melainkan aku pikirkan dulu untuk ridho Allah aku keluarkan atau tidak. Dan aku tidak langkahkan satu kakiku melangkah ke depan, melainkan aku pikir dulu, apakah langkah kakiku itu untuk ridho Allah atau tidak. Seandainya untuk ridho Allah, aku ucapkan dan kulangkahkan. Seandainya tidak untuk ridho Allah, aku tahan diriku. Itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Sehingga dia menjadi imam. Seandainya imam kita tadi melanjutkan bacaannya beberapa ayat ke depan lagi, di rakaat yang kedua, kita akan bertemu dengan ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul nahbitu minha jami'an, fa'imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berkata kepada mereka, yaitu Adam dan Hawa, turunlah kalian ke bumi. Apabila datang kepada kalian petunjukku, sungguh orang yang mengikuti petunjukku itu tidak ada rasa takut terhadap diri mereka, dalam diri mereka, dan juga tidak ada rasa sedih. Ini orang yang beriman, tidak takut, tidak sedih. Apa maksudnya? Tidak takut berhadapan dengan masa datang, tidak sedih berhadapan dengan masa lalu. Karena masa datang sudah dia siapkan tekad yang baik, berhadapan dengan masa lalu sudah dia siapkan taubatan nasuha, yang dia sibukkan memikirkan kerjaannya sekarang ini. Ada orang duduk termenung, ngapa? Mikirkan masa lalu. Habis waktunya. Padahal dia duduk pun 30 jam untuk memikirkan masa lalu, dia tidak akan bisa membenahi masa lalu. Karena waktu tidak akan kembali ke belakang. Maka sifat orang yang beriman sebenarnya adalah menata hari ini, saat ini, waktu ini. Itu yang ditata. Dan memfokuskan pikiran ke sana, tidak khawatir dan gentar dengan masa yang akan datang, dan tidak sedih dan hanyut dalam kesedihan memikirkan masa lalu. Itulah sifat orang mukmin. Dan kata-kata ini, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, berulang-ulang kali di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin sifat mereka tidak gentar dengan masa yang akan datang, tidak takut dengan, tidak sedih dengan masa yang masa lalunya, dia sibuk memikirkan masa hari ininya. Mudah-mudahan pertanyaan menarik tadi mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam. Tadi saya sholat Jumat di suatu masjid, penceramahnya profesor titik. Menurut pemahaman saya yang dhaif ini, isi ceramahnya hampir tidak masalah. Tapi perumpamaan orang yang jujur, dia mencontohkan seorang tokoh sufi yang jujur. Bagaimana hal ini Pak Ustaz? Sebenarnya kata-kata sufi tergantung penggunaannya untuk apa, redaksinya seperti apa. Karena kata sufi digunakan untuk sebuah kelompok bernama kelompok sufi. Dan kata sufi digunakan untuk orang-orang yang telah berhasil untuk menata jiwanya, tidak terlalu peduli kepada dunia. Juga disebut orang-orang sufi. Seperti Imam Hasan Al-Basri yang kita bicarakan tadi, itu digolongkan sebagian para ahli sejarah dengan kaum sufi. Kaum yang sudah benar-benar zuhud dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan hukum apapun, ya, dalam masalah ini. Karena saya tidak mendengar tokoh sufi itu maksudnya apa, redaksinya seperti apa, sehingga kita bisa menghukumnya. Namun yang jelas, sebuah aliran di zaman kita sekarang, sebagian kelompok kaum muslimin menamakan diri mereka kelompok sufi, hal itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah. Bahkan kata-kata sufi tidak pernah ada dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Namun orang-orang dahulu menyebut orang-orang zuhud, orang-orang sufi. Berasal dari kata-kata suf. Suf itu adalah pakaian kafar yang mereka pakai. Tapi mereka tidak peduli kepada dunianya, bajunya baju-baju kafar. Memakai baju kafar. Dari suf. Sehingga disebut orang-orang sufi, orang-orang berpakaian baju kafar. Itu maksudnya adalah orang-orang zuhud di permukaan bumi. Di dalamnya terdapat Rabi'atul Ra'i, di dalamnya terdapat Anas Hasan al-Basri, di dalamnya terdapat Ibrahim bin Adham, dan sederetan para ulama ternama, sebagian mereka juga ahli hadis, yang di dalamnya terdapat Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melawan dunia dengan kezuhutan mereka. Ya, jadi saya tidak bisa menghukumi pertanyaan ini. Pada majalah sunnah yang terbaru, saya kutip orang yang mula-mula membangkitkan semangat teroris yang sudah pasti keliru. Perlukah kita hati-hati dengan bukunya? Ya, itu nasihat para ulama. Apalagi bagi para pemula, kita tidak menganjurkan untuk mendalami ilmu agama melalui buku-buku karya Said Qutb. Karena terbukti dari karangan-karangan ilmiahnya, dia adalah seorang ahli dalam karangan. Paling pandai mengarang. Adib dalam bahasa Arab, pandai mengolah kata, apa istilahnya kalau bahasa kitanya? Yang orang yang pandai mengarang itu dalam bahasa Arabnya adib. Adib itu pandai sekali menyusun kata. Namun dalam konsep ilmiah sering lemah. Sehingga ditemukan dalam beberapa buku Said Qutb celaan terhadap Nabi Musa, celaan terhadap Nabi Yakub, Nabi Daud dan semacamnya. Dan itu dikumpulkan oleh Syekh Rabi' Hafidzahullah beberapa kalimat kasar dari Said Qutb, namun melalui indahnya tulisan menjadi tidak baik untuk kalau dinempatkan pada sahabat. Itu dikumpulkan dalam sebuah kitab, lebih kurang dalam edisi Arabnya ada 180 halaman sampai 200 halaman berjudul Mafa'in Said Qutb fil Sahabah. Ada celaan-celaan Said Qutb terhadap sahabat Rasulullah salam, itu diangkat langsung dari buku tafsirnya Said Qutb Fi Zilalil Quran, lengkap dengan halaman-halamannya. Lihat dalam ayat ini, tafsiran ayat ini halaman sekian dalam buku beliau. Seperti itu. Jadi karangannya ilmiah, bisa dilihat langsung, bisa dibandingkan. Apa hukum memakai cadar bagi wanita? Mohon penjelasan. Memakai cadar bagi wanita adalah khilaf di kalangan para ulama soal hukumnya. Soal bahwa itu berada dalam syariat Islam, bahagian daripada syariat Islam, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di para ahli ilmu bahwa cadar bahagian daripada syariat Islam. Tidak ada khilaf. Namun hukumnya apa? Terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian mengatakan hukumnya adalah wajib. Mereka mengatakan wajah wanita adalah aurat, karena wajah wanita adalah perhiasannya, sementara Al-Quran menyuruh wanita untuk menyembunyikan perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna, jangan dia nampakkan perhiasannya. Mereka mengatakan tidak ada perhiasan wanita itu yang lebih baik daripada wajahnya. Oleh karena itu wajah termasuk sesuatu yang harus disembunyikan. Maka dia harus ditutup dengan cadar, dan hukum memakai cadar bagi sebagian pendapat para ulama ahli fikih adalah wajib. Termasuk yang mewajibkan cadar adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Namun pengikut mazhab Imam Syafi'i di Indonesia lebih banyak pakai celana pendek. Kasusnya di situ. Itu. Termasuk yang mewajibkan cadar adalah Imam Syafi'i. Dalam mazhab fikihnya, dia mewajibkan cadar untuk kaum wanita, kecuali di dalam salat. Pendapat yang lain mengatakan, cadar tidaklah wajib. Dia hanya sunat dan afdol saja. Pendapat yang kedua. Dan pendapat ini didukung oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Bahwa menutup wajah tidaklah wajib, walaupun itu syariat Islam, tidaklah wajib. Dalil-dalil mereka adalah adanya riwayat hadis yang menerangkan sahabat melihat wajah kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di musim haji, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkendaraan, di belakangnya ada Fadl bin Abbas, dan Fadl bin Abbas adalah seorang lelaki yang ganteng. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh seorang wanita bertanya tentang masalah ilmu, dan wanita ini berparas cantik. Dari mana ketahuannya? Karena nampak. Bagaimana bisa nampak? Karena gak ditutup. Kan gitu? Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu melihat ke wanita tersebut, wanita itu pun melihat kepada Fadl bin Abbas. Rasulullah palingkan muka Fadl bin Abbas. Dan riwayat-riwayat lain. Inti kata adalah sebagian ulama dengan hadis, adanya hadis-hadis ini, adanya paras-paras wanita kelihatan di zaman Rasul, menunjukkan bahwa cadar itu ada di zaman Rasul. Para ummahatul mukminin memakai cadar, para istri sahabat banyak yang memakai cadar. Namun berhubung ada wanita-wanita yang terlihat di zaman Rasul tidak pakai cadar, menunjukkan cadar itu tidaklah wajib. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini yang saya pilih sebagai pendapat fikih. Walaupun kita tidak berani menyalahkan orang yang memilih pendapat yang pertama. Selagi itu permasalahan fikih, tidak boleh saling baku hantam. Tapi yang pasti, cadar adalah bagian daripada syariat Islam. Sehingga ketika akan melaksanakan ibadah haji, Rasulullah sampai menyuruh kaum wanita, buka dulu cadar kalian. Jangan kalian berihram dalam keadaan pakai cadar, kata Rasulullah. La tanaqqabul mar'ah, wala talbasul kufazain. Jangan wanita memakai cadar, jangan dia memakai sarung tangan. Jangan, kata Rasulullah. Wanita yang mau berihram jangan pakai cadar, jangan memakai sarung tangan. Menunjukkan wanita-wanita zaman Rasul pakai. Kalau ada yang mengatakan itu adat tradisi orang Arab, jawaban kita, enggak ngerti sejarah, Bapak. Sejarahnya, umat Arab itu sebelum didatangi Rasulullah, kebiasaan mereka telanjang. Memperlihatkan rambutnya, memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya, menari ria di depan kaum laki-laki, seperti yang dilakukan orang sekarang. Itulah tradisi orang Arab. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah semua itu sampai turun ayat tentang hijab, kemudian para wanita berhijab. Dan hijab itu sempurna sampai kepada cadar. Jadi tradisi orang Arab bukan pakai cadar. Tradisi orang Arab bukanlah pakai baju lapang, tapi tradisi orang Arab tabarruj, sehingga turun Al-Qur'an wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Hai kaum wanita, jangan kalian bertabarruj, berhias diri bagaikan berhias dirinya kaum jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berhias seperti hiasnya kaum jahiliyah. Nampakkan sebagian anggota tubuh, perlihatkan kecantikan, tata rambut dengan baik, buat di wajah 100 buah warna. Di sini biru, yang di sini hijau, di sini merah, delima, yang di sini jingga, sehingga wajahnya itu mirip kampas lukisan. Itu tradisi jahiliyah. Datang Rasulullah SAW merubah semua itu, mengembalikan wanita kepada posisinya yang diinginkan oleh Allah Taala. Jadi salah orang yang mengatakan berjubah bagi wanita dan bercadar itu adalah tradisi orang Arab. Karena kata mereka di Arab itu banyak debu. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kebodohan yang dicoba untuk disuguhkan di dalam logika berpikir mengangkat realitas kehidupan Arab, tapi tidak ilmiah sedikit pun. Jadi hukum cadar seperti tadi. Namun cadar baru mulai dikembangkan atau diperkenalkan terutama di Pekanbaru oleh sebuah kelompok sesat bernama Arqam. Bukan berarti sebelumnya tidak ada orang yang pakai cadar, ada. Namun dimarakkan oleh kelompok sesat ini. Didirikan oleh Muhammad Ash'ari di Malaysia. Kelompok ini didirikan oleh Muhammad Ash'ari di Malaysia. Dan dia yang membuat klub poligami di Bandung ini. Itu mereka. Klub poligami di Bandung, pernah dengar beritanya? Nah, itu kelompoknya Arqam. Sekarang berubah nama menjadi Rufata. Karena Arqam sudah ada fatwa sesat, tak boleh lagi beredar. Lalu mereka membubarkan Arqamnya, mengganti nama dengan Rufata, mencabut cadar-cadarnya, merubah warna hitam menjadi warna jingga, warna biru tua, warna hijau tua, dan semacamnya. Agama mereka berubah karena fatwa MUI. Dan itu pertanda bahwa agama itu tidak benar. Agama orang yang benar tidak berubah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, menguatkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Seperti apapun terjangan kata orang sesat, kalau memang ini yang benar, tidak akan bergoyang orang yang benar dari kebenarannya. Karena cadar itu diproklamasikan atau diperkenalkan secara meluas pertama kali oleh kelompok sesat bernama Arqam, maka di benak sebahagian masyarakat, kalau sudah ada orang yang bercadar, berjilbab lapang sama dengan orang Arqam. Padahal orang Arqam sudah tidak pakai cadar lagi. Sekarang udah gak laku itu. Orang Arqam udah gak pakai cadar lagi. Gitu. Semenjak berubah nama pakai Rufata, sudah enggak pakai cadar. Dan baju-baju hitam mereka sudah tidak pakai hitam-hitam lagi. Ya, sudah tidak pakai hitam-hitam lagi, sudah, tapi sudah berubah menjadi biru tua, hijau tua, jingga dan semacam. Sudah berubah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dia masalah cadar. Apakah mendengar lagu-lagu islami seperti lagu-lagunya Opik termasuk memakan waktu yang baik daripada mendengarkan musik-musik sekuler yang tidak mendidik? Daripada mendengarkan lagu Opik, mendingan baca Quran. Kalau pertanyaannya mendingan zikir, sudah pasti ibadah, betul tidak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Sambil nyetir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pasti enggak ibadahnya. Berkata Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan yaumil mahsyar, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Cukup hadis itu mengalahkan Opik dan seluruh lagu-lagunya. Itu satu. Kalau mau ibadah jangan tanggung-tanggung, Pak. Ya pasti-pasti ibadah. Kemudian setelah itu kita katakan dan kita bahas apakah lagu-lagu Opik itu ibadah atau tidak. Pertama, pertanyaan saya, apakah lagu-lagu seperti yang dinyanyikan Opik itu ada di zaman Rasulullah? Silakan jawab. Ada atau tidak? Yakin tidak ada? Semua yang tidak ada di zaman Rasulullah tidak termasuk ibadah. Itu kaedahnya. Semua yang tidak ada di zaman Rasul tidaklah ibadah. Kalau ada di luar zaman Rasul ibadah, berarti dia punya Rasul baru. Rasul tidak mengatakan itu ibadah. Seluruh ibadah pernah dikerjakan Rasul atau tidak? Pernah diperintahkan Rasul atau tidak? Pernah. Jadi kalau bukan Rasul yang memerintahkan, bukan Rasul yang mengerjakan, tidak pernah dikerjakan sedikit pun oleh sahabat Nabi yang hidup bersama Rasul, bukan ibadah itu. Walaupun sah manusia di permukaan bumi ini mengatakan ibadah, tidak ibadah itu. Yang ibadah itu adalah apa yang dikerjakan Rasul. Apalagi Opik tampilnya sama anak wanita. Sudahlah tidak ibadah, maksiat. Apalagi kemudian pakai alat-alat musik. Nambah lagi, ditonton oleh remaja-remaji. Tidak berjilbab, tambah lagi maksiatnya. Dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Jadi eman-eman waktu, daripada dengarkan yang seperti itu, mendingan ada kalimat musik surga. Nah, itu yang enak, musik surga. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Semua orang bisa mengelantunkannya. La haula wa la quwwata illa billah gharasul jannah. Mengucapkan la ilaha illallah adalah tanaman surga. Artinya, sekali mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, tumbuh satu pohon untuk kita di surga. Sekali mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, datang satu tanaman untuk kita di surga Allah. Mengucapkannya 100 kali, 100 pohon telah tertanam di surga. Ngapain Opik? Nanti kalau kita biasa dengan Opik, pindah ke ungu. Terbiasa lagi di ungu, pindah ke gigi. Lambat-lambun jadi kuburan. Itu dia permasalahannya. Bahwa terkadang kita ingin memusuhi kesalahan dengan kesalahan yang hampir mirip, walau tidak persis. nasyid dan semacamnya, seperti yang dilakukan oleh Opik dan kawan-kawan, berniat untuk merubah alur musik yang tidak benar, namun dengan cara yang tidak benar pula. Alangkah indahnya kalau yang batil itu dilawan dengan sesuatu yang jelas-jelas hak. Kenapa dilawan dengan sesuatu yang haknya samar-samar? Takut-takut kalau Epic meyakini bahwa lagu adalah ibadah. Karena sebagian kelompok di dalam agama Islam meyakini lagu itu bagian daripada ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mengarang kitab Tahrimu alati tarb awi raddi bil wahyaini wa aqwali a'immatina ala ibn Hazm wa muqallidihin wa muqallidihi al-mubi'ina lil ma'adifi wal ghina awi sufiyina alladina takhuduhu kurbatan wa dina. Judul bukunya terpanjang, Pengharaman Alat-Alat Musik, atau buku saya ini saya namakan Membantah dengan Menggunakan Dua Wahyu Al-Quran dan Hadis dan Perkataan-Perkataan Para Ulama. Dengannya saya membantah Ibnu Hazm dan orang-orang yang patuh kepada pendapatnya yang telah menghalalkan nyanyian dan musik dan nyanyian, atau kepada orang-orang yang telah menjadikan musik dan nyanyian itu adalah agama dan ketaatan kepada Allah. Silakan baca bukunya. Insya Allah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma saya nggak tahu judulnya apa. Judul dalam bahasa Indonesia. Pendapat para ulama, imam-imam mazhab semuanya dinukilkan oleh beliau. Sepakat para ahli ilmu, hanya sedikit seperti Ibnu Hazm yang salah dalam menukilkan hukum musik dan nyanyian. Yang kemudian dipegang oleh orang-orang yang cinta kepada itu. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, mari kita benar-benar mengisi waktu kita dengan hal yang jelas-jelas bermanfaat lah. Ya, kalaulah itu benar, kalaulah musik religi itu benar, kenapa Majlis Ulama Pekanbaru mengharamkan musik itu ketika akan didirikan di Masjid Agung An-Nur? Kenapa diharamkan? Kenapa dilarang? Bapak pernah nggak tahu bahwa akan ada konser religi? Religi itu agamis, agama. Dia akan diadakan di lapangan Masjid Agung An-Nur. Datang Majlis Ulama MUI Provinsi Riau dan Kota Madya, membuat fatwa tidak boleh, terlarang, haram, dan kami tidak izinkan, dan kami akan bubarkan kalau seandainya itu terjadi. Untuk apa diharamkan di halaman masjid? Kalau barangnya barang halal. Barang halal jangankan di halaman masjid, harusnya di dalam masjid kan? Betul atau tidak? Kenapa diharamkan? Sehingga akhirnya IO-nya rugi. IO sudah rugi. Sudah bayar sekian. Kalau itu ibadah, jangankan di halaman. Harusnya suruh di saf pertama letaknya. Ibadah itu di saf pertama letaknya. Dalam masjid. Itu dia. Nah, kalau kemudian di halaman Masjid An-Nur tidak boleh dan haram, kenapa kalau berubah di awal kurs menjadi halal? Kenapa? Itu dia. Jadi konsep yang tidak berdasarkan ilmiah sedikit pun beradu. Saling bantah-membantah. Yang satu mematahkan yang lain. Kecuali orang berada di konsep agama yang hak, tidak ada yang pendapat itu yang saling berbenturan. Ini ibadah, inilah yang benar. Mau dipakai di halaman masjid, sama dengan di dalam masjid. Boleh. Sama dengan di halaman awal qiraat. Di halaman awal qiraat, bawa subhanallah, bihamdi subhanallah. Boleh enggak? Boleh. Di halaman Masjid Agung An-Nur? Boleh. Di saf pertama Masjid Agung An-Nur? Boleh. Di depan imamnya? Kalau lagi enggak sholat? Boleh. Di mana saja. Yang enggak boleh di toilet. Nah, itu dia. Yang namanya syariat Islam tidak berbenturan satu sama lain. Tapi kalau itu pendapat manusia, apalagi kalau pendapat manusianya lemah, didukung oleh logika dan berpikir saja dan tidak konteks ilmiah, satu pendapat dan yang lainnya saling berbenturan. Sulit untuk menjawab. kecuali dijawab dengan jawaban ilmiah sesuai dengan keterangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Daripada kita menghabiskan waktu kita untuk itu, mendingan hafalkan Al-Quran. Ya, hafalkan tahun 1431 Hijriah harus hafal juz 30. Kan mantap. Ya. Sehingga enggak perlu lagi itu opik-opikan itu. Setiap nyetir lagi sendirian ya. Wan naziati warqa wan nasiqati nashqa wassabihati sab'a. Sambil nyetir dapat pahala satu huruf 10. Mantap. Konsentrasi kita penuh kepada nyetir, lisan kita membaca, aurat yang ada di kiri dan kanan kita tidak terperhatikan lagi sudah. Sibuk dengan ayat-ayat Allah. Seandainya ketika sudah membaca ayat itu terjadi tabrakan beruntun, kita sedang membaca Al-Quran. Kalau seandainya, semoga tidak terjadi. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita, agar kemudian waktu kita berisi dengan isi yang benar-benar isi, bukan yang rasanya isi. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, apa terasa sejam setengah sudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertama memaafkan kita atas waktu terbuang kita yang telah banyak kita buang di masa lalu. Sebenarnya waktu kita produktif itu sedikit. Waktu produktif kita sangat sedikit. Kita rata-rata katakanlah umur 60. Dipotong 15 tahun sebelum balik tinggal 45. Dipotong 1 hari 8 jam untuk tidur, sepertiganya, sepertiga dari 45 untuk tidur 15 tahun. Tinggal 30 tahun umur yang produktif. Eman-eman kalau kemudian digunakan untuk hal yang tidak akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Kalau ataupun kita pernah melalui hari-hari itu, masih bisa kita libur, kita hapuskan itu dengan taubat. Mari kita tata mata yang akan datang dengan tekad. Apabila tekad telah terbang dalam hati kita, aksi akan mengikut secara otomatis. Kemudian caranya adalah bagaimana kita menakar apa yang kita lakukan sekarang. Jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berpikir apa yang kita lakukan sekarang, jangan sampai dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka secara pasti kita adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu. Dan ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, kita akan bangga dengan pekerjaan kita, bahwa kita adalah orang yang berhasil dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Sementara kita tidak tahu apakah waktu yang Allah berikan untuk kita bisa manfaatkan untuk tinggal 2 hari lagi, atau tinggal 2 minggu lagi, atau tinggal 2 bulan lagi, atau tinggal 2 tahun lagi. Kita tidak ada yang tahu. Secara pasti manusia tidak bisa menjamin 2 hari lagi dia bisa hidup. Maka tidak ada gunanya untuk kemudian menolak-nolak atau mengulur-ulur masa untuk bertaubat, mengulur-ulur masa untuk istiqamah di jalan Allah. Karena kalau kita berniat insya Allah tahun depan saya pensiun baru kemudian saya istiqomah, belum tentu juga pensiun umur masih ada. Maka lakukan sekarang, jangan diundur-undur, jangan ditolak, jangan di dan itu adalah buruk bujuk rayu setan. Salah satu bujuk rayu setan mengundur kita untuk bertaubat, mengundur kita untuk istiqomah. Kalau ada yang benar dari apa yang saya katakan, semua itu adalah apa yang saya ketahui dari kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang salah dari yang saya ucapkan, maka itu adalah kelemahan pribadi yang juga mungkin datangnya dari setan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari seluruh kesalahan yang saya ucapkan. Kalau ada yang benar, mohon diterima. Kalau ada yang salah, saya mohon dinasihati. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.